بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kita lanjutkan ikhwah, masih bersama dengan hadis yang pertama dari kitab Fathul Qawi. Wa man kanat hijratuhu min dari syirki ila dari islami لطلب الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام وهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. Maka barang siapa yang hijrahnya dari darul syirik إلى دار الإسلام, dari negeri syirik ke negeri Islam, litalab dunia, dalam engkau mencari dunia, yusibuha, yang dia dapatkannya, awi imra'atin, atau karena wanita yang kihuha, yang tidak dia nikahi, di darul Islam, di negeri Islam, hijrahnya dari negeri syirik ke negeri Islam, tujuannya untuk dunia atau untuk wanita yang tidak dia nikahi, fah hijratu ila ma hajar ilaihi min dalika. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya dari niat tersebut. Hijrahnya, pahalanya sebagaimana dia niatkan dari hijrahnya tersebut. Fal awwalu tajir, yang pertama adalah seorang tajir karena dia mencari dunia. Wa tsani khatib, kemudian yang kedua adalah khatib, orang yang hendak melamar wanita khidbah. Wala sawahid minhumma bimahajir, dan tidaklah di antara kedua orang tersebut, baik tajirnya atau yang melamar tadi, disebut sebagai orang muhajir, walaupun dari sini penyebutan tadi dalam hadis ini disebutkan bahwa hijrahu di dunia yusibuha, para sahabat hijrahnya, walaupun dari sekalimatnya disebut hijrah, tetapi hakikatnya dia bukan sebagai seorang muhajir. Wa fi qawlihi ila ma hajara ilaihi tahqiran lima talabahu min amri dunya wa istihanati bihi. Disebutkan dalam hadis tadi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya kepada apa yang dia niatkan kepadanya, tahqiran, dalam rangka untuk tahqir, merendahkan, lima talabahu, merendahkan apa yang dia cari min amri dunia, dari perkara dunia, wa istihanatu bi, dan untuk apa menghinakan dengannya, merendahkan dan menghinakan. Haitsu lam yadhkuruhu bi lafzi, di mana SAW tidak menyebut lafadznya, tidak menyebutkan fa hijratuhu ila dunia yusibha aw hijratuhu ila imra'atin, yang tidak menyebutkan seperti itu. Di hadafkan tujuannya karena apa? Tujuan di sini adalah tujuan yang hina, tujuan yang rendah, jadi tidak perlu disebutkan, berbeda dengan lafaz yang pertama fa hijratu ilallah wa rasul, disebutkan karena menunjukkan keutamaan. Ada yang kedua, rendahkan dan dihinakan karena dunia dan apa, wanita tadi. Wa aidan fal hijratu ilallah wa rasulihi wahidatun fala tu'addat bih, dan juga hijrah kepada Allah dan Rasul itu adalah satu, fala tu'addat fiha, maka tidak disebut dengan jumlah yang berbilang begitu. Falidhalika a'ata al-jawab fiha billafz syart, oleh karena ini maka Rasulullah mengulangi jawabannya fiha, dalam kalimat ini, dalam jumlah ini, billaf di syarat faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul, faman kana, ini adalah fa, di sini adalah apa, syarat, kemudian fa hijratuhu, ini adalah jawab syarat. Wal hijratu li umri dunya la tanhasiru, jadi hijrah kepada Allah dan Rasul itu hanya satu, sudah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Berbeda dengan apa? Hijrah libur itu nya untuk perkara dunia, la tanhasir, tidak terbatas. Tidak mungkin bisa dibatasi. Dunia untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Urusan perkara dunia enggak ada batasnya. Faqad yuhajul insanu li talabi dunya mubahatan taratan wa muharramatan ukhra. Dan terkadang seorang insan berhijrah. Berpindah dari negeri ke negeri yang lain karena dunia. Dan perkara adalah perkara mubah. Perkara dunia yang mubah, taratan muharramatan ukhra. Dan terkadang perkara dunia adalah perkara yang diharamkan. Wa afradu ma yuqsadu bil hijrati min umri dunya la tanhajar. Dan afrad jenis-jenis macam-macam yang diniatkan untuk hijrah min umri dunya, dari perkara dunia, itu la tanhajar, tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Macam-macam yang diniatkan untuk hijrah dari perkara dunia itu la tanhajar, tidak akan bisa dibatasi. Falidzalika qala fa hijratu ila ma hajara ilaih. Oleh sebab itu di sini Nabi SAW menyebutkan fa hijratu ila ma hajara, hijrahnya kepada apa yang dia inginkan daripada hijrahnya. Ya ini kainan bangkan, apapun bentuknya, apapun tujuannya. Oleh sebab itu Rasulullah tidak menyebutkan li dunia atau kemudian li muraatin, diulang dari kalimat yang pertama. Tapi diibhamkan, dimajhulkan, tidak disebutkan tujuannya. Karena banyak sekali tujuannya, enggak terbatas. Qala Ibn Rajab, waqad ishtuhira anna qisata muhajir Ummi Qais ia kanat sababa qawli Nabi SAW man kanat hijratu ila dunya yusbiha awi mra'ati yaqifuha. Dan telah masyhur bahwasanya kisah muhajir Ummi Qais ini seorang hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya untuk menikahi seorang wanita yang disebut dengan nama Ummu Qais. Ia karena sebab qaul Nabi, ini merupakan sebab sabda Nabi SAW mengkarat hijratu ila dunya subiha imra'atin yaqifuha. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin. Dan hal ini banyak sekali disebut oleh kalangan mutaakhirin fi kutubi, dalam kitab-kitab mereka. Wa lam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih wallahu a'lam. Dan kami tidak melihat hal itu ada aslinya, ada sandarannya dengan sanad yang sahih. Jadi maksudnya kisah itu adalah kisah yang dhaifah, walaupun disebut oleh sebagian mutaakhirin, sebagian para ulama, tetap kisah. Jadi kalau ayat kan disebut asbabun nuzul, ya. Kalau hadis disebut asbabul wurud, asbabul wurud daripada hadis innamal a'malu binniat, katanya di sini sebenarnya apa? Seorang sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menikahi wanita yang disebut dengan Ummu Qais ini. Tapi kisah itu adalah kisah la tasih, kisah yang tidak benar. Kemudian an-niyatu mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya di hati. Wa talafut biha bid'atun, mengucapkan dengannya bid'ah. Fala yajuzu talafut binniyati fi ayy qurbati min al-qurab illa fil hajj wal umrah. Tidak diperbolehkan mengucapkan niat pada ibadah apapun kecuali pada waktu haji dan umrah. Pada waktu haji dan umrah dilafadzkan labbaik Allahumma bil umrati, labbaik Allahumma bi hajji, labbaik Allahumma bi umrati wa hajji. Itu tadi akan ya. Nah, itu hanya pada waktu haji dan umrah. Karena contohnya seperti itu. Falahu ayusammiya fi talbiyatihi ma nawahu min qiranin aw ifradin aw tamattu'in. Oleh sebab itu diperbolehkan falahu ikhwan. Banyak sekali ini terjemahan ini kadang-kadang terjemah itu hanya himmahnya, itu tujuannya bagaimana cepat-cepat menerjemahkan. Kadang hanya sekedar pengalaman tahu bahasa Arab, sudah menerjemahkan tapi tidak paham tentang makna ilmu makna, makna kalimat, makna huruf itu enggak paham. Saya sebutkan sendiri falahu, fa'alaihi falahu. Jadi banyak sekali diulang-ulang dalam bahasa Arab. Kalau sini falahu ayusamiyah, maksudnya diperbolehkan bagi dia. Kalau fa'alaihi, wajib baginya. Ya, dalam bahasa Arab, huruf silah itu sangat berpengaruh. Raghiba fihi wa raghiba anhu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa man yarghab an millati Ibrahim. Dan seterusnya. Raghibtu fi nikahiha fihi wa anhu. Kalau fi raghibtu fi artinya senang dia. Kalau raghib tu anu berarti benci berbalik. Yang bedakan apa huruf silahnya, kalimatnya sama, huruf penghubungnya ini. Yang satu pakai fi, yang satu pakai apa? An. Dahabtu ilal masjid. Kharastu minal masjid wa kharastu ilal masjid. Kharastu ilal masjid, ya, dahabtu ilaihi. Wa kharastu minal masjid, kharaja minhu. Harus dipahami seperti itu. Kadang-kadang penerjemahnya itu tidak ada penekanan pada makna. Ya, hanya bagaimana bahasanya luwes dipahami dengan enak gitu saja. Tetapi penekanan makna. Kalau kemudian kita seperti contohnya, makna iya karena apa itu? Iya karena saya. Kalau diterjemahkan menurut orang-orang itu, kami beribadah kepada Anda dan kami mohon pertolongan. Itu aja. Kami beribadah kepada kepadamu dan mohon pertolongan kepada. Tapi dalam bahasa Arab penekannya kami tidak beribadah kecuali kepada dan tidak mohon pertolongan kecuali kepada. Ada penekannya makna. Takkid. Ya. Baik. Maka diperbolehkan baginya untuk menyebutkan nama fi talbiyati, pada talbiyah dia. Labbaik Allahumma la, pengucapan talbiyah. Apa yang dia niatkan? Min kiranin au ifratin au tamattu'in. Kiran, berarti haji dan umrah, jadikan satu. Ifrat, berarti haji sendiri, umrah sendiri. Au tamattu', umrah, kemudian setelah itu teruskan dengan haji. Selasalah dengan tahallul. Begitu ya. Wa yaqul labbaik umratan wa hajjan. Labbaik hajjan, labbaik umratan wa hajjan berarti ini qiran. Aw labbaik hajjan, ini berarti ifrad. Aw labbaik umratan. Kemudian setelah itu baru hajjan. La tsubuti sunnah fi dzalika duna ghairi. Ini karena apa? Sabitnya sunnah tentang masalah ini. Bukan pada yang lainnya. Ya, ibadah yang lainnya semuanya tidak boleh diniatkan dengan jahar. Ya. Apapun ibadahnya. Ya. Masya Allah. Kalau kita dapatkan anak-anak kita kalau belajar sekolah umum, semuanya terus turut teriak-teriak. Ya. Mau wudu teriak dulu, mau sholat teriak dulu. Kadang-kadang kita berikan syubhat kepada anak-anak itu. Sebabkan kepada sebabnya kepada gurumu. Tapi kalau niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seorang jadi imam, bahwa jadi imam. Terus ada makmumnya di belakang. Baik. Kalau imam niatnya kan jadi imam. Kalau niatnya kan makmum, diucapkan toh. Tiba-tiba imamnya batal. Akhirnya makmumnya jadi imam. Apakah kemudian boleh dia merubah di tengah-tengah? Makmuman. Ya, tadi imaman, sekarang makmuman. Bingung dia. Ya toh. Nawaitu an usolli arba' raka'atin imaman atau makmuman begitu. Ya sudah imam. Sekarang pertama dia makmuman. Terus tiba-tiba imamnya mundur, apa batal. Akhirnya dia tidak maju, bingung lagi. Loh, ini bagaimana? Harus mengulang lagi, harus mengulang lagi, nggak boleh. Karena niat itu dari awal mereka tetapkan, nggak ada merubah. Niat di tengah-tengah itu nggak ada. Jadi dibatalkan dulu sholatnya, batal dulu. Kita mulai dari awal lagi. Kadang-kadang yang hulu itu bagaimana menyamakan antara takbir takbiratul ihram dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Allah Akbar, enggak apa. Kadang-kadang Allah Akbar, kadang-kadang sehingga ketika mendapatkan seperti itu baca dalam apa kitabnya Imam Ibnu Jauzi Talbisul Iblis, sampai ketika dia mendapatkan orang seperti ini, ya kita angkat sholat ya. Dimana? Katerfi angkat kolam. Kamu sudah tidak ada kewajiban lagi untuk sholat. Lah kenapa? Dimana? Lianna kamu majnunun. Kenapa kamu majnun? Iya karena kenapa? Karena kamu adalah orang gila. Kenapa? Nah kamu, yang namanya orang gila kan gak paham apa yang diucapkan. Allah Akbar, nafas. Allah Akbar. Allah, apa yang diniatkan tidak sesuai dengan hatinya, sudah kamu gak usah sholat aja. Mimma yastafadu minal hadis, di antara hikmah faedah dari hadis ini, anna la amala illa bin niyyati. Maksudnya tidak ada amal, maksudnya tidak ada amal yang sah kecuali dengan disertai niat yang sah pula. Anna la amala mu'tabaratun bin niyyati, bahwa amal-amal itu mu'tabar, dianggap amal yang makbulah itu berdasarkan dengan niatnya. Salis, anna thawaba al-amili al-amali al-hasabi niyati. Pahala tadi diterima ataupun tidaknya amal seorang itu berdasarkan niatnya. Kemudian kedua adalah apa? Pahala bagi orang yang beramal atas amal dia itu sesuai dengan niatnya. Kemudian rabi darbul alimi al-amthala litautihi wal bayan. Seorang alim memberikan pemisalan untuk apa tautih, untuk lebih menjelaskan dan menerangkan, untuk penjelasan dan penerangan dalam masalah itu. Kemudian fadlul hijrati litamthili Nabi SAW biha. Keutamaan hijrah. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan permisalan dengannya, menjadikan hijrah sebagai permisalan. Pokoknya fi sahih Muslim an Amr bin Ash radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ama alimta anna al-Islam yahdu ma kana qabla wa anna al-hijra tahdu ma kana qabla wa anna al-hajj yahdu ma kana qabla?" Amr bin Ash ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghapuskan apa yang telah lalu?" Dan hijrah menghapuskan apa yang telah lalu, maksudnya amal-amal buruk yang telah dilakukan pada waktu sebelum hijrah. Wa anul hajjah yahdu ma kana. Demi juga hajj itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sadis anal insan yu'jaru ayu'zaru ayuhramu bihasabi niyyah. Bahwa seorang insan itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa atau terhalangi dari balasan amal tersebut sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ketujuh, anal amala bihasabi ma takunu wasilatan lahu, bahwa amal itu sesuai dengan wasilah kepadanya. Amal itu ada wasilahnya. Faqad yakunu syai'ul mubah fil asl yakunu ta'atan idza nawa bihi al insanu khaira. Ya, amal itu sesuai dengan wasilahnya, wasilah kepada amal tersebut. Seperti apa? Pokoknya kunu sesuatu mubah fil asl, pada dasarnya sesuatu itu adalah mubah. Yakunu ta'atan, itu berubah menjadi apa? Ketaatan. Idza nawa bihi insanu khaira. Kalau seorang itu meniatkan dengan perbuatannya tadi kebaikan. Al-aqlu syurbi idza nawa bihi taqawi, alaihi seperti makan minum. Kalau seorang meniatkan untuk menguatkan ibadah. Ya. Ini seperti ini, jadi sesuai dengan wasilah dia. Kalau wasilah kebaikan, jadi baik ya. Amal aslinya mubah toh. Tapi ini jadi wasilah untuk kebaikan, jadi baik dia. Begitu. Kemudian yang ke-8, anal amal wahid yakunu li insani ajran wa yakunu insani hurmanan. Satu amal itu terkadang bagi seorang insan itu dia mendapatkan pahala, dan terkadang bagi seorang insan hurman terhalangi dari pahalanya. Ya, ini kembali kepada ini. Amalnya satu, sama. Ini sholat juga. Ini bersedekah juga. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dan juga bisa terhalangi dari pahala. Semuanya kembali kepada ini, niatnya. Ini. Ya. Sampai di sini dulu. Ya. Soal. Tadi yang apa yang bab pertama yang masalah solatis, kan para sahabat tidak ditanya tentang keadaan mereka, karena ijma semuanya adil. Terus kalau tabiin nama tabiin ditanyakan tentang keadaan mereka. Bagaimana menjamakannya dengan hadis Nabi, khairun nasi qarni kamaladina yunahum kamaladina yunahum, sebaik-baik manusia adalah orang yang bersamaku kemudian setelahnya kemudian setelahnya. Dalam penjelasan lain dikatakan dengan hadis ini tazkiyah Rasulullah terhadap tabi'ut tabi'in. Nah itu kira-kira gimana menjamakkan? Sisi lain kita harus melihat siapa tabi'ut tabi'in itu, artinya untuk mengecek soal yang terdoibnya. Di sisi lain ada tazkiyah dari Rasulullah. Yang pertama, rekomendasi secara khusus kepada tabi'in. Nah, secara khusus itu tidak ada, kecuali disertai dengan sahabat. Karena sekolah itu melatih dengan ulang itu melatih. Secara khusus tabi'in itu tidak ada, kecuali disertai dengan penyebutan para sahabat. Berbeda dengan para sahabat. Ya, berbeda dengan para sahabat. Secara khusus ada. Seperti laqad radhiyallahu anhum ini dan seterusnya. Kemudian banyak lagi tentang penyebutan ashabul awwalun minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ini sudah ijma di kalangan para ulama. Kalau di sana ada dalil, nas, kemudian ada ijma, lebih menguatkan lagi. Ya, ijma para ulama bahwasanya para sahabat itu kulluhum adul. Semuanya adalah adil. Kemudian yang ketiga, bahwa fitnah yang terjadi pada kaum muslim mulainya pada waktu zaman apa? Bukan pada zaman sahabat, pada waktu tabi'in. Maksudnya setelah meninggalnya tabi'in, setelah meninggalnya Nabi. Tabi'in adalah pada waktu apa? Setelah meninggalnya Nabi. Ya. Adanya tabi'in setelah meninggalnya Nabi. Kalau kemudian ada Nabi kan mereka tidak disebut tabi'in. Yang disebut tabi'in adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi bertemu dengan para sahabat dan belajar ilmu dari mereka, muslim dan seterusnya. Nah, munculnya fitnah adalah pada zaman tabi'in. Itu meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kan tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat itulah. Ya. Baru setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul tabi'in. Nah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Rasulullah mengetahui tentang para sahabatnya ini. Tentang keadaan mereka. Tidak ada satupun di antara para sahabat yang terlibat dalam masalah apa? Fitnah. Masuk dalam fitnah khawarij, masuk dalam fitnah apa namanya? Murji'ah atau fitnah Qadariyah. Sementara pada saat itu pada zaman sahabat sendiri setelah meninggalnya Nabi terjadi fitnah. Apakah kita dapatkan khabar? Oh, sahabat fulan ini masuk dalam fitnahnya Jabariyah atau fitnahnya Qadariyah atau fitnahnya Rafidhah? Kan enggak pernah. Atau pernah kita dapatkan seorang sahabat berusaha atas Nabi? Kalau pada zaman tabi'in sudah fitnah begitu besarnya dan fitnah begitu luar biasanya, sehingga banyak para tabi'in tersentuh fitnah, masalah fitnah apa Rafidah, fitnah takfir, fitnah Murji'ah, fitnah Qadari, fitnah dan seterusnya di antara kalangan tabi'in. Kalau di kalangan para sahabat tidak pernah kita dapatkan di antara mereka terjatuh dalam fitnah-fitnah tersebut. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa kalau para sahabat la yusal anhu, tidak ditanya, karena seluruh para sahabat adalah thiqah. Ya, berdasarkan dari apa? Dari tarikh yang menunjukkan tentang kesikahan mereka. Adapun tapi kita lihatlah rekomendasi dari Allah SWT tentang tabi'in. secara khusus enggak ada. Dan Nabi SAW secara khusus enggak ada. Nah, oleh sebab itu para sahabat lebih didahulukan dibandingkan dengan para tabi'in. Ini yang mungkin dari alasan-alasannya kenapa para ulama ijma' jadi suku. Sebenarnya kalau saya katakan ini ijma' para ulama selesai. Karena tidak ada satupun kitab di antara kitab para ulama baik yang dikarenakan dalam masalah akidah atau yang dikarenakan dalam masalah hadis selalu menyebutkan bahwasanya puluh sahabatnya adalah udul. Sehingga tidak perlu ditanya lagi tentang apa mereka fikah atau tidak. Karena semua mereka tidak pernah kita dapatkan riwayat mereka berdosa atas Nabi atau mereka terjatuh dalam fitnah, tidak pernah kita dapatkan. Allah alam. Soal. Jam sen dulu nih, Pak.